Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya bantahan terhadap syubhatnya mereka orang-orang musyrikin zaman sekarang yang beranggapan bahwasanya seorang itu dikatakan musyrik apabila pada diri mereka terpenuhi sifat dari sifat-sifat orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah, sehingga dia harus bersifatkan sebagai seorang yang tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia harus menentang Al-Qur'an. Dia harus mengingkari hari kebangkitan dan yang semisalnya. Nah, mereka membantah dengan syubhat ini, anggapan ataukah apa yang disampaikan oleh ahli sunnah bahwasanya seorang dikatakan musyrik dan terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan apabila dia melakukan satu amalan dari amalan-amalan syirik, walaupun dia secara zahir masih menampakkan sebagian dari syariat-syariat yang ada di dalam Al-Islam. Naam. Kemudian di antara dari syubhat yang membantah, di antara dari bantahan yang dibawakan oleh mu'alif untuk membantah syubhat ini adalah kisah orang-orang munafikin. Mereka adalah orang-orang yang sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang berjihad bersama Rasul, berhaji, berzakat. Namun ternyata disebabkan karena mereka mengucapkan kalimat-kalimat kufur yang merendahkan Rasul, menghina para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tabaraka wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, wa kafaru ba'da islamihim, mereka orang-orang munafik telah kafir setelah Islam mereka. Yang dikenal kemunafikan yang seperti ini, yang sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam dengan istilah nifaq akbar, nifaq yang besar, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan iman, menampakkan Islam. Disebutkan oleh ahli tafsir bahwasanya setelah terjadinya perang melawan orang-orang Yahud yang dikenal dengan perang melawan kabilah Mustaliq yang berbangsakan Yahud. Naam. Maka mulailah mereka orang-orang munafikin mengucapkan kalimat-kalimat yang pada sebagian kalimat tersebut berupaya untuk memprovokasi antara orang-orang al-muhajirin dengan orang-orang ansar. Diharapkan nantinya terjadi perselisihan antara keduanya. Ataukah di antara kalimat tersebut berisikan merendahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, sehingga setelah terjadinya perang melawan orang-orang Yahud dari kabilah Mustaliq, maka mulailah terpisahkan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang munafikin. Naam. Sehingga ucapan-ucapan orang-orang munafikin diantaranya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, la yukhrijannal a'izzu minhal azal, Sesungguhnya nantinya ketika kita kembali ke kota Madinah, maka orang-orang yang mulia akan merendahkan orang, akan mengeluarkan orang-orang yang rendah. Yang mereka maksud dari orang-orang yang mulia di dalam ayat ini adalah orang-orang munafikin yang bersama dengan mereka. Yang dimaksud dengan al-azal, orang-orang yang rendah yang akan dikeluarkan dari kota Madinah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang beriman. Sehingga Allah bantah persangkaan orang-orang munafikin yang beranggapan bahwasanya mereka lebih mulia dari Rasul dan kaum mukminin dengan firman-Nya, "Falillahil 'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin, walakinnal munafiqina la yafqahun." Naam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga dari kisah orang-orang munafikin ini nampak jelas bantahan dari syubhat yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin yang tadi kita sebutkan. Anggapan yang dianggap oleh mereka bahwasanya seorang dikatakan kafir dan musyrik keluar dari Islam apabila pada diri mereka terpenuhi semua sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah. Kalau semisal syubhat ini dibenarkan, maka tentulah akan terbantahkan ucapan yang mengatakan bahwasanya orang-orang munafik adalah orang-orang yang kafir. Tentulah ucapan ini akan terbantahkan dengan syubhat tersebut. Kenyataannya tidak demikian. Orang munafik yang secara zahir menampakkan Islam dikatakan oleh Allah sebagai seorang yang kafir. Wa kafaru ba'da islamihim. Nah, walaupun pada diri mereka nampak amalan dari amalan-amalan al-Islam. Dan termasuk dari sifat mereka orang-orang munafikin ketika ucapan mereka sampai kepada Nabi SAW atau ayat Al-Quran membongkar tentang ucapan-ucapan mereka. Allah sebutkan dalam ayatnya yang mulia dalam surat At-Taubah ayat ke-74, yahlifuna billahi ma qalu. Mereka berani bersumpah dengan menyebut nama Allah atas seluruh apa yang mereka ucapkan. Mereka menyampaikan uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada hakikatnya mereka berdusta kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka berani bersumpah dengan nama Allah tabaraka wa taala. Naam. Kemudian kita bacakan perkataan muallif, wa minad dalili ala dzalika aidan, di antara dalil untuk membantah syubhat ini juga, ma haka Allahu an bani Israil ma'a islamihim wa ilmihim wa salahihim. Apa yang Allah tabaraka wa ta'ala kisahkan tentang bani Israil, kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah kisahkan bani Israil dalam keadaan mereka ketika itu sebagai seorang yang berislam, dengan makna Islam yang umum. Islam ini termasuk dari ajaran seluruh para nabi, nabi Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Wa ilmihim, dalam keadaan mereka ketika itu adalah orang-orang yang berilmu tentang ajaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bukan sebagai seorang yang jahil. Wa salahihim, dan ketika itu mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Namun disebutkan dalam Al-Quran, Banu Israel annahum qalu li Musa, disebutkan dalam Al-Quran mereka pernah mengatakan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Allah badikan dalam ayat yang mulia, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. jadikanlah untuk kami wahai Musa satu Tuhan sebagaimana mereka orang-orang musyrikin yang kita lihat memiliki Tuhan. Sehingga Bani Israel ketika melihat sekelompok orang menyembah berhala-berhala yang mereka buat dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka beranggapan bahwasanya itu adalah termasuk amalan yang baik. Sehingga mereka meminta kepada Musa alaihi salam agar Nabi Musa membuatkan kepada mereka Tuhan yang nantinya mereka sembah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin tersebut. Naam. Wa qawlu unasin minas sahabah, demikian pula ucapan sekelompok dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dzata anwatin, jadikanlah untuk kami ya Rasulullah dzatu anwat. Disebutkan ketika sekelompok para sahabat Rasul yang baru masuk Islam, mereka melewati sekelompok orang-orang musyrikin yang mereka memiliki pohon sidr yang demikian tua, kemudian mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon sidr tersebut dalam rangka bertabarruk kepada pohon sidr yang ada di sisi mereka. Maka falhasil sekelompok sahabat Rasul yang baru masuk ke dalam Islam memiliki keinginan agar mereka juga memiliki zatu anwat, yaitu nama dari pohon sidr, pohon yang memiliki gantungan-gantungan, zatu anwat, untuk menggantungkan senjata-senjata mereka orang-orang musyrikin dalam rangka meminta berkah. Maka falhasil mereka yang baru masuk Islam ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat, ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami dzatu anwat sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Kemudian Rasul mengingkari ucapan mereka dan menyebutkan kepada mereka kisah dari Musa dan Banu Israel. Naam. Kemudian disebutkan oleh muallif rahimahullah, fa halafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna hadza nadhiru qawli bani Israel ij'al lana ilahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah ketika itu mengingkari perbuatan mereka. Rasul menegaskan dan mengatakan bahwasanya apa yang mereka minta ini persis seperti ucapan Bani Israel ketika mereka meminta kepada Musa dengan mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Naam. Ini juga dalil yang membantah persangkaan orang-orang musyrikin yang beranggapan bahwasanya menyembah selain Allah Tabaraka Ta'ala bukan termasuk dari kesyirikan dan pelakunya bukan sebagai seorang yang musyrik, hingga mereka mengamalkan seluruh apa yang dimiliki oleh mereka orang-orang musyrikin yang benar-benar kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian kita bacakan perkataan mu'alif karena ini masih berhubungan dengan kalimat yang setelahnya. Walakin lil musyrikina syubhatun yadilluna biha. Akan tetapi orang-orang musyrikin ini memiliki syubhat yang lain, yang mereka berdalil dengan kisah ini untuk membenarkan kesyirikan mereka. Naam. Inda hadhil qissah, mereka berdalil dengan kisah ini untuk membenarkan keyakinan mereka. Wahia, yaitu kalian perhatikan syubhat mereka menjadikan kisah Banu Israel meminta kepada Musa dengan perkataan mereka, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Demikian pula perkataan sebagian sahabat Rasul yang baru masuk Islam mengatakan kepada Rasul, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Nah, mereka berdalil dengan dua kisah ini untuk mengatakan syubhat mereka, yaitu mengatakan wahia annahum yaqulun inna bani Israel lam yukaffiru bidzalik. Sesungguhnya Banu Israel tidak kafir dengan ucapan tersebut. Ini menunjukkan mereka ketika kita sampaikan dua ayat ini, mereka bahkan dengan riang gembira menerimanya dan menjadikan dalil untuk membenarkan syubhat mereka. Ini Bani Israel tidak kafir dengan mengucapkan kalimat ini. Naam. Wa kadzalika alladziina qalu linnabi, demikian pula yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Lam yakfuru. Mereka tidak kafir dengan ucapan ini. Artinya mereka berkeinginan dengan kisah ini untuk membenarkan keyakinan mereka bahwasanya ketika ada salah seorang dia berdoa meminta kepada kuburan seorang wali yang telah meninggal dunia atau bertabarruk dengan selain Allah tabaraka taala sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin, bukan termasuk dari sebab musabab seorang itu kafir hingga pada diri mereka terpenuhi semua sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka orang-orang musyrikin. Kalau itu saja ini tidak kafir. Nah, mereka berdalil dengan kisah ini diantaranya. Ini perhatikan para tulab agar mencatat syubhat mereka di balik kisah ini. Dan berikut jawaban dari al-muallifu rahimahullah. Naam. Fal jawabu, maka jawabannya adalah, ini perhatikan jawabannya adalah, dicatat, annaqula, kita katakan, inna bani Israel lam yaf'alu dzalik. Sesungguhnya Banu Israel tidak melakukan hal tersebut. Ketika diingatkan oleh Musa, mereka berhenti tidak melakukannya. Sehingga itu yang menyebabkan mereka tidak kafir. Naam. Wa kadzalika alladziina sa'alu nabiyya sallallahu alaihi wasallam illam yaf'alu dzalik. Demikian pula para sahabat yang baru masuk Islam ketika meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dibuatkan dzatu anwat sebagaimana dzatu anwat yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin, juga tidak melakukan apa yang mereka inginkan. Sekedar meminta kemudian dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala khilafa, dan tidak ada khilaf di antara para ulama, anna bani Israel law fa'alu dzalika la kafaru. Tidak ada khilaf di antara para ulama apabila Bani Israel kalau semisal mereka melakukan apa yang mereka inginkan kepada Musa, minta agar dibuatkan Tuhan, sehingga ketika Nabi Musa melarang mereka, mereka nekat membuatnya dan menyembah Tuhan tersebut sebagaimana yang mereka lihat dilakukan oleh orang-orang musyrikin, la kafaru, pasti mereka akan kafir apabila mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Wa kadzalika la khilafa, demikian pula tidak ada khilaf perselisihan di antara para ulama, qadiman wa haditha, dari seluruh ahli mazhab baik yang dahulu maupun sekarang. Ini kalimat ini perlu untuk kita sampaikan sebagai bantahan dari syubhat-syubhat mereka orang-orang musyrikin. Karena orang-orang musyrikin al-mutaakhirin beranggapan bahwasanya permasalahan tauhid dan syirik atau perkara-perkara yang ternilai sebagai kesyirikan dan mencacati tauhid mereka anggap adalah pendapat satu mazhab yang baru yang tidak dikenal pada zaman-zaman terdahulu dari sahabat, para imam-imam arba'ah dan generasi-generasi setelah mereka. Para orang-orang musyrikin zaman sekarang beranggapan bahwasanya ungkapan seseorang yang mengatakan perbuatan ini syirik, perbuatan ini akan mencacati tauhid, akan menyebabkan pelakunya musyrik kekal di neraka, adalah termasuk dari ajaran Wahabi, bukan ajaran imam madhab yang empat. Nah, sehingga lihat bagaimana mu'alif rahimahullah membantah syubhat-syubhat ini dengan sering menyebutkan kalimat la khilafa, tidak ada khilaf di antara para ulama yang terdahulu hingga zaman sekarang. Karena perkara tauhid ini perkara yang prinsip dan dasar di dalam Islam yang sudah baku, tidak ada perselisihan di dalamnya, tidak ada seorang yang menyelisihinya, melainkan dia adalah benar-benar orang-orang yang musyrik. Dan perkara ini diketahui oleh semua para ulama dari seluruh ahli madhab, baik pada zaman dahulu hingga zaman kita saat ini. Naam, sehingga para ulama yang menulis pembahasan seputar tauhid bukan hanya para ulama-ulama yang hidup setelah zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga nantinya memberikan kesan bahwasanya ulama-ulama yang mengajarkan tauhid berhaluan mazhab Wahhabi, karena mereka adalah murid dari murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini tidak demikian. Naam, sebelumnya banyak para ulama yang mengarang pembahasan seputar tauhid. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, memiliki risalah yang berjudul Al-Ubudiyah. Di dalamnya catatan-catatan beliau persis sama dengan pembahasan kitab tauhid dan karya-karya yang lainnya yang dikarya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Naam. Beliau mengatakan wa kadzalika la khilafa fi anna alladhina nahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, demikian pula tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya orang-orang yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengatakan ij'al lana dzata anwat, kemudian Rasul melarang mereka, tidak ada khilaf kalau semisal mereka tidak mentaati arahan Rasul. Wattakhadhu dzata anwatin, mereka tetap membuat sebagaimana dzatu anwat yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin tersebut. Ba'da nahyihi, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya, la kafaru, pastilah mereka juga kafir. Wa hadza huwal matlub, dan inilah jawaban yang kita inginkan. Ini menunjukkan perkataan orang-orang musyrikin yang beranggapan dengan kedua kisah ini untuk membenarkan bahwasanya mereka itu tidak kafir disebabkan karena permintaan mereka. Ini syubhat yang butuh untuk kita luruskan. Karena kalimat mereka tidak kafir setelah mengucapkan kalimat ini adalah disebabkan karena mereka tidak melakukan apa yang mereka inginkan. Kalau semisal mereka melakukannya, maka mereka dikatakan sebagai seorang yang kafir. Nah, kita bacakan penjelasan ta'liq dari Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa min ad-dalil 'ala dzalik, maksudnya adalah annal insan qad yaqulu aw yaf'alu ma huwa kufrun min haythu la yash'ur, yaitu terkadang seorang mengucapkan atau melakukan kalimat kufur dalam keadaan dia tidak menyadarinya adalah ucapan Banu Israel ma'a islamihim wa ilmihim wa salahihim li Musa alaihi salatu wassalam. Ketika itu mereka adalah sebagai seorang yang berislam, dan ketika itu mereka juga memiliki ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dari Musa alaihi salam, dan mereka ketika itu juga dikatakan sebagai seorang yang soleh karena pengikutnya Nabi Musa alaihi assalatu wassalam. Mereka mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikanlah untuk kami ya Musa satu Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Wa qawla ashabi nabi, demikian pula ucapan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru masuk Islam. Mereka meminta agar dibuatkan oleh Rasul zatu anwat, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Mereka minta agar memiliki zatu anwat sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ucapan mereka ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertakbir wallahu akbar atau Allahu akbar. Innaha sunan, sesungguhnya itu adalah sunnah. Qultum wallazi nafsi biyadihi, yang kalian mengucapkan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kama qalat Banu Israel li Musa, sebagaimana yang diucapkan oleh Banu Israel kepada Musa. Kemudian Rasul membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala, ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Ketika Bani Israel mengatakan kepada Musa, ya Musa jadikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan, maka Nabi Musa mengatakan kepada mereka, innakum qaumun tajhalun, kalian adalah satu kaum yang jahil. Kemudian setelah membaca firman ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Kalian sungguh-sungguh akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Sehingga di dalam hadis ini nampak jelas penjelasan yang disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang-orang tersebut, maka mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga tidak pas kalau kisah ini dijadikan dalil oleh mereka untuk membenarkan syubhat mereka. Wa hadha yadullu ala anna Musa wa Muhammadan alaihi masallatu wassalam qad ankaru dzalika ghayatal inkar. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Musa dan Muhammad nabi kita alaihi masallatu wassalam, mereka berdua mengingkari apa yang diinginkan oleh kaumnya dengan pengingkaran yang demikian keras. Hadza wal matlub, dan inilah sesuatu yang kita inginkan. Nah, butuh untuk kita sampaikan kepada orang-orang musyrikin yang jahil tersebut bahwasanya sebab musabab Banu Israel dan sebagian sahabat Rasul tidak kafir adalah disebabkan karena setelah mereka mendengarkan pengingkaran yang demikian keras dari nabi mereka, maka mereka berhenti dan tidak melakukan apa yang mereka inginkan sebelumnya. Fa inna hadzaini nabiyainil karimaini, demikian pula kedua nabi yang mulia ini, lam yuqirra aqwamahuma ala hadza talab, tidak sama sekali menyetujui kaum-kaum mereka atas permintaan mereka. Pengingkaran dari Nabi Musa kepada Bani Israel dan pengingkaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sekelompok sahabat Rasul yang baru masuk Islam meminta dibuatkan Zatu Anwat sebagai dalil bahwasanya perbuatan mereka adalah perbuatan kesyirikan di sisi Allah tabaraka taala, perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam Islam, menodai hak Allah tabaraka wa taala, dan menyebabkan diri mereka kafir apabila melakukannya setelah iman dan setelah Islamnya. Sehingga dari kisah ini menunjukkan bahwasanya para nabi-nabi tersebut mengingkari apa yang diinginkan oleh kaumnya. Naam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa qad syabbaha ba'dul musyrikin fi hadzal dalil fa qala inna ash-shahabata wa bani Israil lam yakfuru bidzalik. Namun sebagian orang-orang musyrikin di zaman sekarang mereka membuat syubhat dengan dalil ini, yaitu ungkapan mereka dan ucapan mereka bahwasanya sahabat dan Bani Israel tidak kafir disebabkan karena minta itu, untuk menganggap bahwasanya perbuatan menyekutukan Allah ini bukan termasuk dari penyebab seorang itu musyrik dan kafir. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyarakat ikhwa rahimani wa rahmakumullah, penjelasan di awal risalah yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bahwasanya syubhatnya orang-orang musyrikin sebagaimana buyutul ankabut, rumah atau sarang laba-laba yang dianggap oleh pembuat sarangnya, dalam hal ini laba-laba, sarang tersebut demikian kuat, demikian kokoh, bisa melindungi mereka. Namun ketika kita melihatnya, sarang yang paling lemah dan mudah dihancurkan adalah sarangnya binatang laba-laba. Sehingga Allah sebutkan dalam suratnya, surah Al-Ankabut, wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu yaqilun. Sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba, kalau semisal mereka adalah orang-orang yang mau memahaminya, mau berakal. Nah, karena ketika kita mengetahui syubhat mereka, kemudian mengetahui al-ilm, maka nampak jelas kebatilan dan kelemahan syubhat-syubhat tersebut. Sehingga di awal pembahasan mu'alif rahimahullah menghasung kita ahli tauhid agar tidak gentar melawan mereka orang-orang musyrikin, karena ketahuilah syubhat-syubhat mereka demikian lemah. Dan kita ingat firman Allah Taala, wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara kami, kata Allah, yang berjalan di atas syariat Allah, yang mendakwahkan syariat Allah Taala di atas basirah, adalah benar-benar Allah janjikan sebagai satu kelompok yang akan mendapatkan kemenangan. Nah, kekalahan akan didapatkan oleh mereka, para musuh-musuh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa jawabu hadhihi syubhah, disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan menjawab syubhat ini, kita katakan anna sahabah wa bani Israel, bahwasanya sahabat dan Bani Israel, lam yaf'alu dzalik, mereka tidak melakukan perkara tersebut. Sehingga sebab mereka tidak kafir adalah karena Bani Israel tidak membuat Tuhan sebagaimana yang dibuat oleh orang-orang musyrikin tersebut. Para sahabat tidak membuat Zatu Anwat sebagaimana Zatu Anwat yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Sehingga ini sebab musabab kenapa Bani Israel dan sahabat Rasul tersebut tidak kafir setelah mengucapkan kalimat tersebut. Lam yaf'alu dhalika hina laqu minar rasulain al-karimain inkaru dhalik. mereka tidak melakukan apa yang mereka inginkan tersebut tatkala menjumpai dari kedua rasul mereka yang mulia mengingkari permintaan dan permohonan mereka. Naam. Ini perkara yang butuh untuk kemudian kita ketahui secara bersama. Kemudian disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah, walakin hadhil qisah, namun dari kisah ini tufidu memberikan faedah kepada kita seorang muslim, annal muslima balil alim, memberikan faedah kepada kita bahwasanya seorang muslim bahkan seorang yang alim, qad yaqa'u fi anwa'in minasyirki la yadri anha. Terkadang seorang muslim, seorang yang alim, terjatuh pada satu macam dari macam-macam kesyirikan dalam keadaan dia tidak mengetahui itu sebagai kesyirikan. Ini faedah yang seharusnya kita dapatkan dari kisah ini, bukan syubhat yang diucapkan oleh mereka orang-orang musyrikin. Fatufidu, maka dengan ini memberikan faedah kepada kita, at-ta'allum wajib bagi setiap muslim, bahkan seorang yang alim, untuk terus belajar at-tauhid dan syirik. Subhanallah. Terus belajar tauhid dan belajar syirik. Banu Israel, muridnya Nabi Musa, belajar bersama Musa alaihi salatu wassalam sebagai seorang yang alim, sebagai seorang yang soleh, tapi masih meminta satu permohonan kepada Musa yang mereka anggap itu baik, ternyata apa yang mereka minta adalah kesyirikan. Demikian pula sebagian sahabat Rasul yang beriman kepada Rasul, belajar bersama Rasul, berjihad bersama Rasul, sholat di belakang Rasul, mereka meminta satu permintaan yang mereka anggap itu kebaikan, namun ternyata permintaan mereka adalah perkara kesyirikan di sisi Allah Taala. Sehingga wajib bagi setiap muslim, bahkan seorang yang alim, untuk terus belajar at-tauhid, belajar syirik, wa taharruz, dan melindungi dirinya dengan berhati-hati dari seluruh jenis-jenis kesyirikan, wa ma'rifatu anna qaulal jahil, dan kita mengetahui dengan kisah ini bahwasanya ucapan seorang yang jahil yang beranggapan at-tauhidu fahimnah, pembahasan tauhid kita sudah faham, enggak usahlah dikaji-kaji terus, ya kan, pembahasan tauhid itu sudah kedaluarsa, sudah sering kita dengarkan, untuk apa sekali kita datang tauhid lagi dibahas, besok kita datang tauhid lagi dibahas, itu kita sudah faham. Ini ungkapan seorang yang jahil, jahil tentang at-tauhid, jahil tentang asyirik. Anna hadza min akbaril jahli wa makayidi syaitan. Ungkapan-ungkapan ini adalah ungkapan yang menunduk, yang menunjukkan sebesar-besar kejahilan dan termasuk dari tipu daya makar syaitan. Karena tidak ada seorang yang bisa menjamin dirinya akan terselamatkan dari syirik disebabkan karena dia sudah faham tentang al-ilm. Lihat bagaimana sahabat masih meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dibuatkan Zatu Anwar. Bagaimana Bani Israel masih minta kepada Musa dibuatkan ilah sebagaimana ilah Tuhan yang disembah oleh mereka orang-orang musyrikin. Mereka alim, mereka soleh, namun ternyata masih saja sebagian di antara mereka beranggapan di sana ada amalan-amalan yang baik, namun ternyata pada hakikatnya itu adalah amalan yang menyimpang, yang terkandung di dalamnya kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga bila mana seorang yang alim saja beliau anjurkan untuk terus belajar tauhid dan melindungi dirinya dari bahaya kesyirikan, apalagi kita, ya kan, apalagi kita. Nah, jangankan dikatakan sebagai seorang yang alim, dikatakan talibul ilm saja mungkin kita malu. Karena sekelas Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan ana min tuwaili bil ilm, saya ini termasuk dari talibul ilm kecil-kecilan. Tuwaili bil ilm, ini sekelas Al-Imam Al-Albani rahimahullah, yang dengan kemampuannya bisa memilah, membedakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Betapa banyak karya-karya beliau rahimahullah yang kita bisa mengambil faedah demikian besar dari karya-karyanya. Tapi bersama dengan ini, beliau mengatakan ana min tuwailib al-ilm. Nah, sehingga kita memotivasi semua ikhwan, demikian pula diri kita secara pribadi, untuk tidak henti-hentinya dan jemu mengkaji tauhid. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak jemu-jemunya mendakwahi terus para sahabat siang dan malam tentang tauhid dan syirik di awal-awal Islam, yang demikian terus berlanjut hingga 10 tahun lamanya belum mendakwahkan kepada umatnya tentang at-tauhid. Kalau kita baru mengenal sunnah, mengenal tauhid, mungkin hitungan tahun masih hitungan jari, ya kan? Belajarnya kita berbeda dengan belajarnya sahabat Rasul yang langsung di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan semangat kita, antusias kita untuk mempelajari tauhid tentu jauh lebih besar, lebih semangat dibandingkan yang lainnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.